Saya ya. Hitung bareng satu, ya. Dua, tiga. Masih bersama. Masya Allah. Langsung menuju Raga Antiga. Masya Akila, terima kasih. Oke. Ono gawate, ono lomboe, ono kangkung. Kangkung ya, kangkung ya. En merenges, merenges. Ketok boto deh. Boto, boto. Ketok kubike. Joget tadi sunggi-sunggian kok dungaren gitu lah. Tumben kok sunggi-sunggian. Kok tumben kok sunggi-sunggian. Biasanya enggak boleh sunggi-sunggian. Enggak pernah Monata. Enggak. Ini